الحق دان شوي واجب صار طبعا فاهم يبتدي فاهم جات تكون انت تقول لك كوكا كتاب نيتو كوكا nah buka kita punya jangan toleh-toleh ya kita seminggu ya tak ajarkan syarat jadi buka semua babu ma'fu atul asma bab isim-isim yang kirofa maksudnya mengapa itu kirofa al-ma'fu'at serta isim itu kirofa ta'an menjadi salah satu dari tujuh sebab wajah fa'il yang pertama kata menjadi fa'il wal mahmud alladhi la yusamma fa'iluhu yang kedua menjadi mahmud yang tidak disebutkan fa'ilnya atau istilah yang lain na'ibul fa'il wal mubtada' kemudian menjadi mubtada wa khabaruhu kemudian menjadi khabar mubtada wa mudana wa qawatiha kemudian menjadi isim nyata wa qawatiha wa khabaruna wa qawatiha dan menjadi khabaruna wa qawatiha sebagai wa tsalithu lil mahmud atau menjadi tawar yang mengikuti isim yang dimanfaatkan tadi. Wawurah bahasa asya, ini ada empat jam. Anak itu menjadi na'at, wal-taku menjadi ator, wal-taukidu menjadi sawmid, wal-tadar. Dan menjadi apa yang ada? Sampar, maksud. Nah, jadi saya ulangi lagi, kita sudah mempelajari tentang kata-kata isim mufrad, ya kan? Isim itu kalau apa ada yang menggunakan tanda, koma, ada yang menggunakan tanda, ada yang menggunakan tanda, pembahasan kita ini ya terkait dengan mengapa isim itu dikatakan apa. Jawab, karena menjadi salah satu dari tujuh hal tadi. Karena menjadi fa'il, atau karena jadi na'ibul fa'il, atau karena jadi mubtada, dan lain sebagainya. Ya, nah, tentunya akan kita ganti satu per satu sebab-sebab isim itu di apa? Ya, nah, terakhir. Qala Malik rahimahullah babul fa'il bab fa'il al fa'il huwa al mafhum al mazkur qabla al-fi'l fa'il ialah isim apa yang disebutkan setelah fi'ilnya yang disebutkan setelah isimnya isim apa yang disebutkan setelah isimnya atau bahasa di sini yang sebelumnya ada isimnya singkatannya yang disebutkan setelah isimnya atau isim sebelumnya isim tadi isim itu sudah Jadi itu jalan negatif fisiknya. Tapi adalah fisik keempat yang disebutkan setelah fisiknya. Wahwa ala kismai. Fatih ada dua melihat. Zohirun wakut warun. Yang pertama Fatih Zohir. Yang kedua Fatih Zohir. Kalian biar kita periksa. Nanti penjelasannya saya sampaikan ya. Supaya kalian paham. Ya. Nanti ibu boleh. Fadzahir nahu kawika sholat zaitun. Fakir yang dikobir, contohnya seperti ucapanmu, sholat zaitun. Zait, kerji, zaitun, fakir. Karena sebutkan dalam istilahnya, yaitu sholat. Wayakubu zaitun, wakobu zaitan, wayakubu zaitan, wakobu zaitun. ويقوم الزيتون وقوم الرجال ويقوم الرجال وقومت هند وتقوم هند وقومت الهندان وتقوم الهندان وقومت الهندان وتقوم الهندان وقومت البنون وتقوم البنون وقوم أخوك ويقوم أخوك وقوم غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك كان يحسن بحنا semuanya adalah fa'il dhahir. Setelah fi'ilnya tadi, fa'il itu zaitun, zaitan, zaituna, dan seterusnya, kita ada semua. Disebut fa'il dhahir. Qala al-Malik rahimahullah, wal mudbar tisna asar. Adapun fa'il mudbar ada dua. Nahu qawlika, فَمَا ضَرَبْتُمْ وَضَرَبْنَا وَضَرَبْتَ وَضَرَبْتِ وَضَرَبْتُمَا وَضَرَبْتُمْ وَضَرَبْتُنَّا وَضَرَبَ وَضَرَبَتْ وَضَرَبَ وَضَرَبُوا وَضَرَبْنَا. نعم. طيب ولا شاهد itu penjelasan fa'il singkat sekali. Nah, selanjutnya, penjelasan fa'il dari yang kita baca tadi, kita bisa menyebutkan beberapa faedah pembahasan fa'il sebagai berikut. Yang pertama, definisi fa'il. Apa definisi itu? Pengertian. Ya. Fa'il menurut tafsir bahasa artinya pelaku perbuatan. Fa'il menurut istilah al-haqqu adalah isim apa yang disebut setelah fi'ilnya. Kalian tahu fi'il kan? Tahu ya. Fi'il itu ada tiga, fi'il mandi, fi'il mudhari, atau fi'il apa. Itu ada isim apa yang tanda apa yang kalian ketahui, tak koma, alif, atau wawu, kok tak rotak setelah salah satu dari sini-sini yang kalian ketahui itu, maka menjadi fa'il. Ya, contoh, kalian tahu firman ini, ya? Apa firman ini, kalian? Kalian menunjukkan tapi lampau. Tentunya ja'a zaitun. Contohnya, Zaid bin Yusuf isim apa tidak? Isim. Rafa apa tidak? Tanda apanya apa? Doma. Doma apa? Doma. Inflor. Terletak sebab itu isim apa tidak? Ya, tapi Zaid bin Yusuf. Lalu tanya, mengapa saya itu disebut rohat? Karena menjadi Basir. Mengapa saya dipakai? Karena saya itu Basir. Rohat terletak dalam Basirnya. Basirnya apa yang lapat? Mati. Tentu yang itu saya. Ya itu habib, habib betul. Habib betul. Habib apa? Isim. Apa apa tidak? Apa? Tanda apanya? Dogma. Mengapa tanda dogma? Mengapa tanda dogma? Simpra. Habib betul. Ini mengapa disebut apa? Pasti. Mengapa disebut baik? Pasti dia bisa bapak yang setelah pikirnya. Pikirnya dia apa ya? Mubarai. Apa yang maksudnya disebut baik? So yang menurut nanti? Nah, yang menurutkan kerjaan yang ada datang. Ya? Nah, contoh yang lebih lama. Iblis dudukkan Mas, Pak Il. Ya kamu. Ya kan? Nah, Mas. Ini namanya Lomir. Mustadir. Lomir yang tersebut. Itu dari tersebut. Fahil muzma atau fahil domira yang penting, ya, yang penting dia tidak isim apa dan dia terus pulang bidangnya. Nah, apa itu tanda apanya apa? Lada lima benih, lima benih itu berarti tidak kelihatan domanya ya dalam ada apa? Lama bukunya, dikata makni, ya harap. Nah, tapi apa adanya? Tidak boleh dipaksakan dikasih doma, apalagi apa-apa, ya. Hanta dan hanta. Tidak boleh itu terlepas, anak-anak. Jangan. Jelas, ya. Kemudian, Pak Ika berikutnya, pembagian Pak Ika. Pak Ika tak bagian menjadi dua. Fa'il dhamir dan fa'il mudhmar atau dhamir. Fa'il dhamir ya selain domir, apa yang domir ialah selain domir Allah. Sahaja kalau bukan berasal dari domir, tapi fa'ilnya, fa'il domir. Ditanya apa yang dimaksud dengan fa'il domir, fa'il yang bukan domir. Kalau tanya apa yang dimaksud dengan fa'il domir? Betul-betul, pakai yang terjadi, isip, domir, ya. Baik, assalamualaikum. Kalau yang pakai domir, lah, saya belum saya pakai lewat domir, ya, itu habis, Habib fa'il apa? Dhamir harf isim. Akhir dhamir mudhaf. Ya. Baik. Adapun contoh fa'il mudhaf atau dhamir itu fa'il yang terdapat dalam dhamir dhamir yang ada pada tasrifan lughawi yang biasa kalian hafalkan. Ayo, tasrif. Dhamir. Semuanya itu mengandung fa'il mudhaf. Fa'il apa ini? Mudhaf atau dhamir. Adapun perincian dhamirnya itu dhamir apa, pembahasannya lain lagi. Nanti di bantuan kongres. Akhir serupa izin komir, ya? Nah. Ya, mudah, ya, teribu. Ya, teribu, ya, teribu, ya, teribu, ya, teribu, ya, teribu, ya, teribu, ya, teribu, ya, teribu, ya, teribu, ya, teribu. Semua yang mengandung akhir, mudah, mudah. Hari, selama, izin. Jadi, maka jaa mengandung fa'il dhamir. Berhubung ada fa'il dhamir, dhamirnya lari. Ada nanti. Ya, fa'il dhamir yang bisa diwakilkan kepada isim dhamir sebagai fa'il. Ada juga yang ngotot. Sekarang fa'il dhamir, tetap dhamir. Tidak bisa diwakilkan dengan isim dhamir. Ada jenis dhamir tertentu, ya, paham? Nah, baik, kalau ini kan masalah fa'il saya anggap selesai. Tahir, fa'il tahir, boleh. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fikirnya harus diberi ta-sa-mi, ta-us-sa-mi, ta-us-sa-mi. Bila akhirnya mu'annas, maka fikirnya diberi ta-us-sa-mi. Nah, contohnya itu dalam kitab kalian. Qomat hindun. Hindun berdiri. Hindun kan mu'annas. Perempuan. Maka qomat ada kitab takhrif. Bukan qomat. Ya. Baik. Sekarang qomat. Ya. Sebetulnya masalah lain. Wanita di bahasanya. Hanya saja karena kita membahas kitab mampu yang mati dasar. Sehingga, ya, cukup hal-hal yang terkait dengan fa'il yang belum dipahami bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.